الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد أيها الإخوة في الله كما lanjutkan kajian kita dari pembahasan kitab Al-Fiqhul Muyassar fi Dha'il Kitab was Sunnah, dan masih melanjutkan pembahasan seputar ahkam ad-diyat, hukum-hukum tentang permasalahan pembayaran diyah. Berkata al-muallif rahimahullah taala, al-mas'alatu ar-rabi'ah anwa'u ad-diyati wa maqadiruha. Permasalahan yang keempat, jenis-jenis diyat dan kadar-kadarnya. Jenis-jenis diyat dan kadar-kadarnya. Anwa'u diyati, adapun jenis-jenis diyat, al-aslu fi diyati huwa al-ibil. Asal hukum ketika seorang membayar diyah, diyat dengan segala macam jenisnya, apakah diyat karena melakukan pembunuhan dengan sengaja atau menyerupai kesengajaan atau karena kekeliruan atau membayar diyat disebabkan karena luka, lumpuh atau hilangnya bagian tubuh. Asal hukum pembayaran diyat adalah dengan unta. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, fin nafsil mu'minati mi'atun minal ibil. Terhadap jiwa mukmin yang ditumpahkan, yang dihilangkan, maka pembayaran diyatnya adalah 100 ekor unta. Jadi asalnya kembali kepada unta, sehingga kadar dan penilaian diyat apabila seseorang melakukan pembayaran diyat dengan selain unta, maka dikiaskan kepada unta dari sisi jumlahnya, berapa nominal yang harus dia keluarkan untuk pembayaran diyat, semuanya dikembalikan kepada nilai unta. Fi nafsil mu'minati mi'atun minal ibil. Seperti misalnya di negeri kita, kita mengetahui bahwa di negeri kita unta tidak ada kehidupan kecuali hanya di beberapa tempat, itu pun didatangkan dari luar seperti di kebun binatang, namun tidak hidup secara umum. Sehingga untuk melakukan pembayaran dengan unta, pembayaran dia dengan unta tentu tidak memungkinkan, sehingga dikembalikan nominal nilainya tersebut kepada unta. Wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, ala wa inna qatilal khata shibhal 'amdi ma kana bis-sawti wal 'asa mi'atun min al-ibil. Ketahuilah bahwa orang yang terbunuh karena kekeliruan, menyerupai kesengajaan yang dilakukan dengan cambuk atau dengan tongkat adalah 100 ekor unta. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala, dari Amr bin Shu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, beliau mengatakan, Abdullah bin Amr bin Al-Aus, kanat qimatu diyati ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam 800 dinarin atau 8000 dirham. Bahwa nilai pembayaran diyat di masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 800 dinar. Luar biasa jumlahnya, 800 dinar. Kalau 20 dinar itu senilai dengan 85 gram. Ya. Kalau perhitungan 1 gram itu 500 ribu, berarti 85 gram 40-an juta. Itu 20. 20 dinar. 100 dinar kali 5. Kalau 100 dinar kali 5. 800 dinar kali 8 lagi. Jadi 40 kali 5 200 kali 8 M. Sekian M. Itu nilainya. Jadi tidak mudah ya seorang bisa tiba-tiba bangkrut disebabkan karena melakukan pembunuhan itu. Fakana dzalika kadzalik, maka itu yang menjadi ketetapan di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hatta istakhlafa Umar faqama khatiban faqal, hingga tiba masa khilafah Umar bin Khattab radhiyallahu an, maka beliau berdiri dan berkhutbah. Lalu beliau mengatakan, ala innal ibil qad ghalat, ketahuilah sesungguhnya harga unta itu telah meninggi, telah mahal. Artinya berbeda antara di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan zaman khilafah Umar, terjadi perbedaan harga. Sementara asal hukum penilaian diyat itu dikembalikan kepada nilai unta. Di zaman Umar harga unta telah naik. Fa faradaha Umar radhiyallahu ta'ala wa fi riwayatin fa qawwama ala ahli dhahabi 1000 dinar. Maka Umar radhiyallahu ta'ala anhu menetapkan, dalam riwayat yang lain menentukan, bagi pemilik emas ketika dia membayar diyat, maka dia membayar dia sebesar 1000 dinar. Di masa Rasul 800 dinar. Jadi naik 200 dinar. Naik 200 dinar. 200 dinar ya sekitar 500-an jutaan. Ya, naik. Kenapa? Karena naiknya harga unta. Sehingga dari sini menunjukkan bahwa pembayaran dia itu nilai berapa harga unta sekarang. Berapa harga unta yang ada sekarang. Kalau di Arab Saudi ada ketetapan harga unta. Mungkin kalau di Indonesia lebih mahal lagi unta itu. Iya kan? Lebih mahal. Apakah ditentukan nominalnya itu berdasarkan nominal harga di Arab Saudi atau harga di Indonesia? Kalau di Indonesia lebih mahal lagi, karena dia harus mengimpor. Ya, jadi harganya luar biasa, sangat mahal sekali satu ekor unta. Gimana dengan 100 ekor unta? Wala ahli al-wariq 12,000, dan bagi pemilik perak dirham, maka dia membayar sebesar 12,000 dirham. Qala ahli al-baqar 200 baqarah, dan bagi pemilik sapi maka dia harus membayar 200 ekor sapi. Wa'ala ahli syah 1000 syatin, dan bagi pemilik kambing maka nilainya sama dengan 2000 ekor kambing. 2000 ya kawan. Hah? 2000 ekor kambing. 2000 ekor kambing itu kaya raya. Hah? Juragan kambing. Satu ekor kambing, apalagi nilai di balik papan ini, luar biasa mahalnya. 1 juta itu kambing cempek mungkin. 1 juta. Anggaplah 1 juta. 2000. 2M. Wa'ala ahli al-hulal 200 hullah. Dan bagi pemilik pakaian, kalau mungkin dia penjual pakaian, hullah, maka dia harus menyerahkan 200 hullah. 200 hullah. Masing-masing disesuaikan dengan negeri yang ada. Misalnya kalau di Indonesia, ya kambing bisa, sapi bisa, emas, perak, rupiah. Nah, atau yang lainnya. Wa ala hadza fa innal asla fi diyati al ibil. Maka berdasarkan hal ini, maka hukum asal pembayaran diyat itu dikembalikan kepada nilai unta. Wa hadhihi al asya'ul madhkurah siwaha yakunu mu'tabaran biha min babi taqwim. Adapun hal-hal yang disebutkan itu tadi, dari dinar, dirham, sapi, kambing, pakaian hullah, itu semua teranggap dengan menilai harga unta yang kemudian disesuaikan dengan barang-barang tersebut. Wa qad kana dhalika min Umar radhiyallahu an bi mahdharin min as-sahabah. Dan hal itu ketika ditetapkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, itu dalam keadaan dihadir oleh para sahabat. Ini menunjukkan bahwa pembayaran diyat itu bukan yang dimaksud dalam pembayaran diyat harus unta, tidak. Ini berbeda halnya dengan zakat al-fitr misalnya. Zakat al-fitr ditentukan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ta'am, makanan pokok. Maka makanan pokok itulah yang harus dijadikan sebagai zakatul fitr, tidak bisa dialihkan kepada uang, tidak bisa dialihkan kepada harga nilai makanan pokok, maka harus dengan makanan pokok selama makanan pokok itu masih ada. Namun dalam hal pembayaran diyat boleh, ya, selain dari unta, namun penilaiannya berdasarkan nilai harga unta. Dan itu dihadir oleh para sahabat, walam yungkiru dzalika alaih. Dan para sahabat tidak mengingkari apa yang ditetapkan oleh Umar radhiyallahu an. Fayakunu ijma'an, sehingga hal ini menjadi ijma' ulama. Fatud fanadfa'u diyata ibilan aw qimataha min hadhihi al-asya'il madhkura. Sehingga na'am, fatudfa'u diyatu ibilan, sehingga diyat itu dibayar dengan unta atau qimatuha, senilai dengan unta. Ibilan atau qimatuha, itu yang senilai dengan unta dari hal-hal yang disebutkan. Apakah sapi, kambing, pakaian, atau dinar, emas, atau perak, atau di negeri kita seperti rupiah. Ini ma'asyara alaikum rahimakumullah. Sampai di sini ikhwan, kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Tafadhalu hafizakumullah.